Oke, langsung aja di sini bareng Jitu Nada. Yuk, cus, kita nyanyi bareng-bareng lagi. Yen tak sawang sorote mripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging ono ne mung sawates kanca padha rawani ning ngungkapke tresno yen ku pandang gemerlap nyang mripatmu terpampang kembar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mau dukung mung dadi kanca mesra mergo kependem cinta. Jitu Nada, Opale, Sep Sepa, Nel Nela, Sep Sepa, Demade, Ger Seger. Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buatku tak tenang. Ini semua karena hubungan pertemanan. Kau sudah biasa. Terima kasih. Ya. bone menggah-menggah iki. Tak. Ayo wedok lambene. Hei lambemu sing banter. Oh iya. Iki mike mari banter malah rodok banter. Terima kasih banyak semuanya.